Mitra bisnis, Menteri ESDM Purnomo mengancam akan mencabut izin usaha SPBU yang dinilai menjadi biang kerok kelangkaan BBM. Sementara itu, langkahnya BBM disebabkan SPBU yang tidak mau rugi menjual premium harga lama dengan harga baru yang turun Rp500 per liter. Sebelumnya Pertamina akan memberikan kompensasi kerugian sebesar 27 miliar, tapi batal lantaran ditolak Menteri Negara BUMN. Seandainya kompensasi kerugian dari Pertamina jadi dilaksanakan, kekacauan ini tidak akan terjadi. Dan ini merupakan hal yang biasa di dunia bisnis. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Komisi Tetap UKM Kadin, Sandiaga Uno. Mas Sandi, apa komentar Anda? Saya rasa gini deh, kita kan ngelihat nih, keadaan ini sekarang lagi krisis banget nih ya. Jadi kita tuh ngelihat bahwa 2009 aja kita survive atau enggak itu masih perlu kerja keras. Jadi friksi-friksi seperti ini tuh jangan ada lah. Saya ingat sekali pesan Pak SBY kepada pengusaha dan juga tentunya pemangku kepentingan lain. Jangan pecah kongsi lah. Kita ini sama satu-satu menghadapi krisis dan saya rasa tugas kita itu adalah bagaimana caranya kita survive. Kalau masih ribut di antara kita sendiri dengan masalah kecil seperti distribusi BBM ini, repot gitu loh. Nah, pemerintah itu harus memberikan satu fasilitas dan insentif yang kondusif. Dunia usaha juga mesti jujur gitu, mesti mulai dari saat ini gitu untuk bagaimana caranya memberikan yang terbaik kepada konsumen. Siapa yang dirugikan saat ini? Jangan sampai rakyat lagi yang dirugikan menutup SPBU itu, apakah betul-betul akan menyelesaikan masalah? Kan enggak. Jadi, saya sih menghimbau pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat itu melihat krisis ini sebagai momentum untuk memperbaiki permasalahan yang kita semua hadapi. Seringkali terjadi perseteruan antara pemerintah dengan kalangan dunia usaha, Mas. Itu sama-sama lah. Saya rasa Pak Pur punya niat baik, pasti pengusaha punya niat yang sangat baik. Dan kalau pengusaha itu dirugikan, dia pasti punya akal seribu untuk mencoba menghindari terjepitnya posisi dia. Jadi bagi saya, justru kalau kita lihat krisis ini sebagai momentum, kita benahin lah bagaimana negara kita ini supaya lebih baik 2009 ke depan gitu. Jangan kerjanya gontok-gontokan aja, kerjanya hanya mencari celah di antara kita untuk pukul-pukulan gitu. Enggak lah, udahlah kita duduk sama-sama. Saya rasa dunia usaha juga sudah cukup dewasa, pemerintah sudah cukup dewasa. Mari kita coba cari solusinya. Bagaimana dengan nilai penurunannya sendiri, Mas Andi? Gini, nilai itu satu hal ya. Dan Rp500 itu bisa besar, bisa kecil, tergantung dari kita sudut pandangnya. Tapi yang paling penting itu adalah signalnya. Dan pemerintah dengan turunnya harga BBM dunia punya signal yang baik kepada dunia usaha, kepada konsumen bahwa kita ini walaupun ada masalah mengenai subsidi dan lain-lain, tapi juga memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti itu menurunkan BBM mesti disambut dan diberikan betul-betul apresiasi dan jangan dijadikan sumber permasalahan baru. Demikian Sandiaga Uno. Saya Dewi Sintawati.